urusannya berakhir, maka orang yang seperti ini ya mengqasar salatnya walaupun sampai 50 tahun. Tidak ada masalah mengqasar salat. Ya, sepanjang dia masih mutaraddid. Ya, ini belum tetap mau kembali atau tidak. Ya, karena urusannya belum selesai. Adapun kalau dia mempunyai perhitungan waktu, ya saya ke sana mau mungkin segini hari terus kembali misalnya. Nah, kalau dia punya perhitungan waktu seperti ini, maka batasannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas adalah 19 hari. Adalah 19 hari. 19 hari dia boleh mengqasar salat. Setelah itu dia atam menyempurnakan salatnya. Dari perginya, dari awal pergi atau di tempat. Ini kan kita masalahkan masalah kalau dia sudah mukim. Kalau dia safar itu artinya perjalanan tidak dihitung. Kalau dia mukim tinggal, nah itu baru dihitung di situ. Pada saat menjamak salat misalnya maghrib dan isya, setelah salat maghrib dan salat isya keluar sesuatu yang membatalkan salat. Apakah salat diulang secara keseluruhan atau hanya salat isya? Yang diulang hanya salat isya. Yang diulang hanya salat isya. Ya, kenapa? Karena setitik milah rusak susu sebelahnya. Kita enggak boleh. Salat lain, tahajud, haruskah kita tidur dulu? Tidak ada keharusan harus tidur dulu. Tidak ada keharusan. Ya. Apa hukumnya menggunakan sajadah dalam salat? Ini sudah kan? Semua ini sudah? Hah? Sudah ini? Sudah. Ini yang tahu ini. Bila seorang lupa dalam salatnya, misalnya dia seharusnya duduk tasyahud awal lalu berdiri ke rakaat ketiga, tetapi ketika dia berdiri dia ingat lalu kembali duduk tasyahud awal. Apakah orang ini harus sujud sahwi? Iya. Kalau dia sudah berdiri dengan berdiri lengkap, ya, sampai berdiri tegak sudah dengan posisi berdiri, tahu kan, sudah kembali ke persendiannya lainnya, maka ini harus sujud sahwi. Tapi kalau dia berdiri, baru setengah berdiri, maka itu belum dihitung berdiri. Dan tidak ada sujud sahwi. Dipahami ini? Baru mungkin baru setengah, salah, langsung turun. Nah ini tidak dihitung. Tapi kalau sudah berdiri, sampai tegak, nah itu dihitung wajib untuk sujud sahwi. Dan kalau dia menambah seperti itu, sujud sahwinya adalah setelah salam. Jadi dia salam dulu, kemudian sujud lagi, kemudian salam. Hah? Belum? Bila seseorang masbuk, tapi ditanya berdiri, berdiri terkena sebagian sinar matahari. Tapi di tempatnya berdiri terkena sebagian sinar matahari. Apakah boleh ia mencari tempat lain? Ini T4 namanya. Tersumpatnya kayak A. Mencari tak lain. Hampir saya baca begitu. Mencari tempat lain yang ada sutronya. Meskipun tempatnya yang kena sebagian sinar matahari itu adalah ada sutronya. Cari tempat lain. Enggak. Kalau cuma sekedar sinar matahari, ya, tetap saja dia sholat. Ya. Hal tersebut tidak, sinar matahari itu tidak mengharuskan. Ya, dia mencari tempat lain. Atau bergerak. Karena pada dasarnya dia harus diam dan tenang sholatnya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana hukum sholat sendiri, baik sholat wajib atau sunnah di mihrab? Dan bagaimana pula dengan imam yang sholat, yang bila ia sujud, sebagian badannya masuk ke mihrab, selainnya tidak masuk. Tentang hukum sholat di mihrab, ya, sholatnya syah. Sholatnya syah. Cuma mihrab sendiri itu adalah bid'ah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat di mihrab. Tidak pernah sholat di mihrab, sholat wajib. Ya. Sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah dan ada mihrab di situ, kita mau jadikan, kita anggap sebagai ruangan biasa. Gak ada masalah sholat, tapi lebih afdal dia cari tempat yang lain yang merupakan bagian dari masjid, karena mihrab itu bukan dari masjid. Ya. Nah, kalau kita masbuk, banyak orang, apakah kita harus mengangkat imam baru? Tidak ada mengangkat imam baru. Ya. Ini hal-hal yang sangat salah ini. Yang kesalahan sangat fatal di sini. Mengangkat imam baru. Semuanya menyelesaikan sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian datang mendatangi sholat, maka datangilah bisakinah wal waqar, dengan tenang dan tentram. Ya. Wa ma adraktum, apa faida wajatul imam rakian farkau mahu, dan apabila kamu mendapatkan imam ruku, maka rukulah dengannya bersamanya, dan apabila engkau mendapatkan imam sujud, maka sujudlah dengannya. Wa ma fatakum fatimu, dan apa-apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Dikatakan sempurnakanlah apa-apa yang kalian luput, bukan disuruh mengangkat imam kemudian sama-sama menyempurnakan, enggak, setiap dari kalian menyempurnakannya gitu. Bagaimana posisi kaki ketika sujud? Ini sudah ya. Bagaimana hukumnya seseorang yang mengetahui hukum merapatkan saf, tetapi ia salat biasa dan tidak mau melakukannya? Ya, kalau dia tidak mau melakukannya ya, karena malas, maka ini adalah orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa. Nah. Afwan, kenapa Ustaz gampang sekali melemahkan hadis? Ya, sebagian ulama telah mensahkannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Qudamah. Syukran. Ini bukan gampang sekali melemahkan hadis. Ukuran melemahkan, gampang melemahkan dan tidak, itu bukan ukuran orang yang tidak belajar ilmu hadis. Ya. Jadi orang yang menilai gampang melemahkan hadis adalah orang-orang yang belajar juga ilmu hadis. Kan begitu? Ya. Jadi kalau sepintas lalu, karena terlalu terkait hatinya juga sudah pada seseorang, kemudian orang tersebut terlalu banyak hadis yang dilemahkan, ya, akhirnya terlalu gampang melemahkan hadis. Enggak seperti itu dong. Ya, harus kita nilai dengan pandangan syariah dan di kaidah-kaidah yang mendasar dalam ilmu ini. Kalau mempunyai landasan, kemudian bisa menunjukkan dari sisi mana apa terlalu gampang melemahkan, maka silahkan. Dan saya bawakan nanti bukti-bukti bahwa hadis terlalu lemah, dan keterangan dari para ulama yang menunjukkan bahwa benarnya cara pelemahan yang saya lakukan harusnya seperti itu. Dan beberapa hadis saya sebutkan beberapa orang ulama yang melemahkannya, beberapa orang ulama yang melemahkannya. Nah, dan hampir seluruh atau seperti dan sebagian hadis yang disebutkan tadi, bahkan seluruh hadis yang disebutkan tadi itu ada yang mendahului saya melemahkannya, ya, ada yang mendahului saya melemahkannya. Cuma saya tidak sebutkan untuk meringkas waktu. Seperti hadis salam satu kali itu sekitar 20 orang hak para ulama, dari para ulama mutaqaddimin melemahkannya, bukan satu orang, ya, dan seterusnya. Banyak hadis hal-hal yang seperti itu, maka menanggapinya jangan terlalu represif, ya, persuasif sedikitlah. Katanya bagaimana apabila di masjid itu dipakai sholat berjamaah pada waktu-waktu tertentu, maghrib, isya, subuh, sementara pada waktu sholat duhur, asar itu tidak dipakai sholat berjamaah. Apakah pada sholat duhur asar tetap wajib ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya kalau misalnya tidak ada makmum di sana, ya untuk apa dia melaksananya? Tetapi kalau ada dan dia bisa iqamatul jamaah, ada dua orang misalnya mendirikan jamaah, dia wajib untuk ke masjid mendirikan jamaah. Dan kalau ada masjid lain yang mendirikannya di sekitar rumahnya, maka dia ke sana. Berapa rakaatkah sholat sunnah sebelum sholat fajar? Ya, dua rakaat. Bisakah didahului dengan sholat tahiyatul masjid? Bisa saja didahului dengan tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Akan tetapi, saya katakan bahwasanya antara tahiyatul masjid dan sholat dua rakaat sebelum fajar itu bisa digabung. Bisa dilaksanakan dua rakaat dengan dua niat, meniatkan sekaligus dua rakaat sebelum subuh dan meniatkan sekaligus tahiyatul masjid. Kalau dia mau berniat dua rakaat untuk tahiyatul masjid, dua rakaat untuk sholat, dua rakaat sebelum subuh, silahkan, tidak ada larangan. Nah, bagaimana kalau kita sakit lalu apa ini? Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau sakit kemudian hendak sholat dengan cara duduk, caranya seperti yang saya jelaskan tadi, ketiga di atas mobil itu. Ya, dalam sholat berjamaah, apakah amal yang diperoleh oleh imam sama dengan yang diperoleh oleh makmum? Iya, nam, sama, 27 derajat. Apakah termasuk sunnah Rasulullah kalau selesai sholat berjamaah kemudian saling bersalawat atau bersalaman? Tapi pakai T di sini, bersalamat. Ya, kalau bersalaman, ya itulah bersalawat kayaknya. Kalau bersalaman, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau bersalawat juga tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, bagaimana posisi kaki pada saat sujud? Apakah bersentuhan atau tidak? Ini sudah dijelaskan ya. Ada waktu? Tidak. Apa dalil tentang sholat tasbih dan sholat shifti? Apa sholat shifti? Sholat khawf mungkin. Ya. Kalau sholat tasbih, dalilnya adalah hadits Ibn Abbas, riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Ya. Menunjukkan tentang disyariatkannya sholat tasbih. Kalau sholat khawf, hadithnya mungkin mutawatir kalau sholat khawf. Apakah telapak kaki termasuk aurat? Ya, kalau laki-laki bukan aurat, tapi kalau wanita, ya sesama wanita, maksudnya wanita sama wanita, ya itu juga bukan aurat, tetapi kepada selain mahramnya itu adalah aurat. Nah. Apakah wajib bagi wanita untuk mengeraskan suaranya pada sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Saya katakan bahwa mengeraskan suara, kemasannya adalah apa? Sunnah. Ya, mengeraskan suara. Ya, akan tetapi, ya, dan di sini kita lihat maslahah dan mafsadahnya. Kalau hal tersebut bisa menyebabkan fitnah, ya, bisa menyebabkan fitnah, maka jangan dikeraskan kalau bisa menyebabkan fitnah. Apakah orang yang sering sekali menjamak sholat dianggap berbuat dosa besar atau berbuat bid'ah? Ya, kalau menjamak sholat tanpa udur, ya, bisa dianggap berdosa besar karena menelantarkan perintah-perintah agama sholat tepat waktunya. Kemudian bisa dianggap berbuat bidah karena itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam kunut disyariatkan untuk mengangkat tangan? Tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Tunggu majalah Salafi edisi yang akan terbit. Situ ada pembahasan lengkap apa saya tulis tentang masalah kunut nazilah. Bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam berdoa setelah sholat fardu? Sudah ya, dijawab ya. Terus penggunaan tasbih. Penggunaan tasbih ini sebagian para ulama menganggap hal tersebut sebagai bid'ah, seperti Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya. Ya, dan sebagian para ulama yang lainnya menganggap adalah perkara yang terlarang, ya, tetapi yang pantasnya harus ditinggalkan, tetapi belum mengatakan hal tersebut sebagai bid'ah, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya telah beberapa kali melihat orang yang salat sendirian sebelum memulai salat takbiratul ihram mengucapkan membaca salam, bertawud dan membaca basmalah. Tolong, apakah hal tersebut dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya sama sekali. Apabila dia meyakini hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Saya pernah membaca buku yang mengatakan wajibnya seorang wanita mengqadha salatnya jika haid beberapa saat setelah masuk salat pada waktu itu. Ya. Salat diganti atau salat bersamaan dengan waktu haid. Saya ingin saya dengar penjelasan Ustaz mengenai tersebut, dalilnya. Saya sudah jelaskan tadi kan, kalau sudah keluar waktunya, ya, misalnya duhur tadi kan, duhur ini dia bersih di waktu asar. Kan sudah lepas waktu duhur. Tetapi duhur dan asar ini masih memungkinkan untuk dijamak. Maka masih wajib atas dia untuk menjamak dan sholat duhur. Karena masih memungkinkan waktu gentingnya, waktu terdesaknya sholat duhur itu pada waktu asar. Nah, tetapi kalau sholat subuh tidak diqadha, ya, bahkan kalau dia mengqadha sholat subuh, ya, pada posisi seperti itu adalah bid'ah. Itu tidak dikenal sama sekali dalam syariatul Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan itu adalah perbuatan wanita-wanita khawarij. Tapi bagaimana cara mengetahui bahwa larangan tersebut sifatnya haram dan tidak? Ini panjang. Ini pembahasan masalah usul fikih. Sekarang ini ada seorang ustaz di ujung pandang yang mengajarkan pelajaran sholat khusyuk, yang syaratnya, syarat pesertanya lebih dari 25 orang. Ya. Apakah ini bidah? Tidak boleh diikuti. Saya tidak mengerti apa cara pelajaran ini. Memberikan pelajaran seperti ini terus harus yang hadir 25 orang lebih atau bagaimana? Ini pertanyaannya umum ini. Mohon dijelaskan, apa dirinci lagi. Tolong diulangi. Apakah wajib diqadha salatnya wanita di rumah atau yang ditunda pertengahan waktu tiba-tiba datang haid? Ya. Tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Bolehkah tidak mengangkat tangan waktu bangkit dari ruku, waktu turun untuk sujud, dan waktu turun untuk ruku? Nah, adapun waktu turun untuk sujud, saya katakan tadi, haditsnya kan lemah. Adapun turun untuk ruku dan bangkit dari ruku, maka mengangkat tangan adalah sunnah. Kalau mau tanya, boleh enggak tidak mengangkat tangan, maka jawabannya boleh saja. Ya kan? Cuma lebih utama, afdolnya kalau dia menginginkan sunnah adalah dengan mengangkat tangan. Tentang salat duhur bagi wanita pada waktu Jumat, misalnya di masjid ini, laki-lakinya salat Jumat di lantai atas, bolehkah akhwat salat duhur di lantai bawah sementara khutbah Jumat di lantai atas masih terdengar jelas oleh akhwat yang sedang duhur tadi? Ya, kalau khutbah tersebut mengganggu kekhusyukan salat, maka diundur dulu sampai khutbahnya tersebut selesai. Kalau mengganggu kekhusyukan, nah, kalau enggak ya salat saja tepat waktu. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Aduh, panjang ini. Saya sudah jelaskan dari sebagian. Yang ini sudah. Apa hukumnya menahan kentut ataupun buang air kecil? Ya. tergantung. Asalnya masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah dan juga dari hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata fi hadrat at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathat." Tidak ada salat bagi orang ya yang sedang berada di depan makanan yang dihidangkan, dan tidak ada pula sholat bagi orang yang menahan dua hal yang jijik, yaitu kentut dan yang keluar dari dubur dan kubur. Ya, keluar dari dubur dan kubur. Nah, maka bertolak dari hadis ini, para ulama ya rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan bahwasanya apabila seseorang menahan hajatnya yang mau keluar ya dari kubur maupun dubur dan hal tersebut menyibukkan dia, melalaikan dia dari sholatnya, maka sholatnya batal, la sholata, secara sempurna tidak dianggap sholat sama sekali. Tetapi kalau dia sekedar menahan saja ya, tapi tidak melalaikan dari sholatnya, tetap bisa sholat dan tapi menahan, maka yang seperti ini paling rendah hukumnya makruh. Yang tidak hukumnya adalah makruh. Jadi afdalnya kalau punya hajat ya diselesaikan aja dulu. Apakah boleh membaca doa sambil membaca teks? Doanya panjang sehingga tidak hafal. Dalam sholat, misalnya sholat istikharah, teksnya diletakkan di depan. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan kalau misalnya hal tersebut ya, kalau dia terlalu terdesak dengan doanya ya, ingin berdoa walaupun panjang, maka silahkan dia berdoa. Ya silahkan dia berdoa walaupun dengan membaca, tetapi syaratnya satu, jangan sampai menyibukkan dia dari sholatnya. Ibn Hazm berkata sholatnya batal. Ya, cuma ini pendapat terlalu ekstrim. Nah, yang saya katakan tadi bahwasanya kalau yang kuat, yang sepegang sendiri bahwa tidak boleh membaca, ya, membaca dari mushaf atau membaca dari tulisan dan lain-lainnya. Ya, tetapi kalau keadaannya tidak mengganggu dia, menyibukkan dia dari sholat seperti ditaruh seperti itu, ya, dan dia lihat, maka itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mushaf kan lain, harus bolak-balik dan ini menyibukkan dari sholat. Nah, apakah tidak apa-apa apabila pada waktu tiba sholat isya dan setelah dikumandangkan adzan langsung melakukan qomat tanpa memberikan tenggang waktu antara adzan dan qomat, dan hal ini menjadi kebiasaan? Kalau menjadi kebiasaan nggak boleh. Kalau sekali-sekali karena ada keperluan, ada pertemuan misalnya, atau ada terlalu banyak orang yang mau sholat, maka nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau setiap kali begitu, maka ini bisa menjadi bid'ah. Ya. Bainal adzan wal iqamah salatun. Antara adzan dan qomat ada salat. Apakah dalil tentang apabila terlambat salat sunat sebelum salat subuh yang dilaksanakan setelah salat subuh? Iya, ada dalil terhadap ini, cuma sekarang saya tidak ingat. Ya, ada dalil langsung dilaksanakan setelah salat subuh. Akan tetapi dalam masalah ini sendiri yang paling kuat dari pendapat para ulama, apabila dia melaksanakan dua rakaat itu setelah terbit matahari, maka itu lebih afdal. Tapi kalau dia takutkan apa dia akan tertidur misalnya atau akan lalai dari dua rakaat itu, maka dia sholat setelah subuh langsung. Ya. Mukadda dua rakaat sebelum subuh. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya khairum minat dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan apa dan isinya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat? bila ma'adan sudah berkumandang, apakah kita boleh langsung sholat atau kita sholat sesudah adan? Sholatnya sesudah adan, sebab sholat pada saat adan adalah makruh. Bagaimana tuntunan, bagaimana hukum memakai sarung pada sholat sementara orang tersebut sudah pakai celana panjang? Ya. Kalau celana panjangnya itu adalah celana panjang yang ketat dan membentuk, maka ini adalah perkara yang dilarang dan apa perkara yang dianggap makruh di dalam sholat. Maka hendaknya dia memakai sarung supaya tidak terbentuk dan sholatnya sempurna. Main dua nih. Sudah waktu? Belum. Hah? Masih ada sepertiga jam. Bila seseorang telah sholat dan baru mengetahui bahwa dia telah menghadap kiblat, apakah sholatnya diulang? Ya, kalau sudah keluar waktu, maka tidak perlu diulang. Tapi kalau masih masuk waktu, ya diulang. Misalnya sekarang sholat maghrib misalnya, tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Atau sholat isya, tiba-tiba mati lampu. Maka dia sholat tidak tahu sudah arahnya kemana. Begitu besoknya, pas subuh sudah, sholat subuh, lampunya hidup. Ya, nyala kembali. Di sini tidak harus dia mengqadha sholatnya, tidak mengulangi. Tetapi pada saat mati lampu isya, dia sudah sholat, ya, setelah jam 10 gitu lampunya nyala, maka di sini apa dia mengulangi kembali sholatnya kalau dia mengetahui sholat tidak pada arah kiblat. Apa hukum kunut dalam sholat 5 waktu? Ya, saya kira nanti ya kita apa masalah kunut ini insyaallah antum bisa baca nanti di edisi yang saya lalu ini sekitar setengah bulan lagi terbit. Sebentar Pak, sebab banyak pertanyaan di sini. Tadi dikatakan bahwa orang yang tinggalkan sholat karena malas dan rajih bagaimana dengan surah Nisa ayat 48 kedalilannya tentang keutamaan tauhid yang menmata huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak ada apa hubungannya dengan dalil ini? Ya. Sebab sholat itu membatalkan tauhid kalau dia meninggalkannya. Ya, membatalkan tauhid. Nah, apakah duduk? Apa ini? Saya bisa baca. Apakah kita harus mengikuti imam yang tidak berserikat? Apakah boleh memejamkan mata sudah ini? Saya pernah baca tidak disyariatkan berdoa setelah sholat 5 waktu kecuali dikir. Ya benar. Saya pernah mengikuti sebuah kajian di mana dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa seorang musafir tanpa ditentukan batas waktunya tidak diwajibkan sholat berjamaah dan bisa menjamaahnya. Contoh para mahasiswa dari daerah. Ya, keterangannya cocok, bagus, tetapi contohnya salah. Ya. Kalau memberikan contoh para mahasiswa, jelaskan pergi belajar itu jelas berapa waktunya. Paling kurang itu 6, apa satu semester kan setengah tahun paling kurang kan. Kan jelas waktunya. Dari mana ketidakjelasannya? Jadi perkataannya benar dia, tapi contohnya yang salah. Apakah ada sunnahnya memakai penutup kepala? Ini saya sudah jawab ya pada pertemuan yang telah lalu. Apabila sholat Jumat dan pada tasyahud akhir dia kentut, ya, apakah dia harus mengulangi sholat atau tidak usah? Ya, kalau apa tasyahud akhir sebelum salam dia kentut, ya dia ulangi sholatnya, dia mengulangi sholatnya. Hah? Ya, ini masalahnya masalah albina nanti. Ya, perkara lain. Insyaallah kali kesempatan lain kita jelaskan. Salat zikir. Apakah disambung salatnya atau tidak? Bagaimana kalau ada orang yang dia adzan, dia iqamah dan dia pula imam? Apakah boleh? Sudah saya jawab tadi ya. Maghrib kita mendapati imam sudah rakaat kedua. Setelah imam selesai, kita berdiri menyempurnakan rakaat yang ketiga.